Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu lahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Faqad qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada siang hari ini atas izin Allah kita dapat menunaikan sholat zuhur. Berikutnya adalah kita gunakan waktu sejenak untuk merenungkan dan memahami apa yang menjadi peninggalan dan warisan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, hadis kita berikutnya adalah hadis yang berasal dari salah seorang sahabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kata beliau, rawahu At-Tirmidzi wa qala hasanun. Para jemaah sekalian, hadis ini kalau diterjemahkan adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, di antara kebaikan, kesempurnaan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat baginya. Para jemaah sekalian, hadis ini pendek dan mudah untuk dihafal, dan hadis ini sahih sehingga tidak perlu lagi kita bertanya benar atau salah. Ahlus sunnah wal jamaah telah menerima bahwa hadis ini adalah patut dan bisa dijadikan sebagai argumentasi, dalil, alasan untuk kita meyakini sesuatu dan kita berpegang teguh kepadanya bahwa ini adalah benar, berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita anggap bahwa hadis ini penting? Hadis ini adalah memberikan peringatan dan teguran kepada kita bahwa kita ini adalah hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita ketahui. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali agar mereka, manusia dan jin itu, beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus juga manusia ingat bahwa manusia di dunia ini adalah hendaknya rela untuk berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah ternyata sedikit. Allah berfirman, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Di antara manusia ada yang menjual dirinya. Menjual diri bukan pada perkara yang mengundang murka Allah, dengan berzina, dengan melakukan perbuatan maksiat, melanggar, menyelisihi ajaran Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Tidak. Yang dimaksud dengan menjual diri ini adalah dia mengorbankan nyawanya, dia relakan seluruh hawa nafsunya untuk patuh tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? yabtau atau ibtigha'a mardhatillah, dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, jika orang itu faham tentang dua perkara antara lain dalam dua ayat ini, maka dia tidak akan main-main di dalam dunia ini. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang sia-sia. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak memberi untung kepada dirinya. Justru dia adalah akan berusaha sedemikian rupa kesehatan, kemudian kelapangan, harta, apa saja yang Allah berikan kepada dia digunakan untuk supaya dia meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka hadis ini begitu penting, karena sungguhnya merupakan teguran, merupakan peringatan kepada kita sekalian tanpa kecuali, bahwa kata Rasul, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang karakter, sifat seorang muslim yang sesungguhnya. Sifat seorang muslim yang sesungguhnya adalah, kata Rasul, orang itu meninggalkan sesuatu yang membawa rugi bagi dia, membawa tidak mendapatkan apa-apa bagi dia. Bahkan jika seorang itu adalah mengetahui dan berilmu, maka sesungguhnya dia akan tahu bahwa Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim, sampai dengan akhir beberapa ayat dalam surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah beruntung mereka, orang-orang yang beriman, yaitu orang yang salatnya khusyuk. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang meninggalkan, yang menjauhkan diri dari perkara yang sia-sia. Para jemaah sekalian, jika kita ingin beruntung, maka berarti tinggalkan yang sia-sia. Jika kita ingin menjadi muslim yang sejati, yang baik, maka tinggalkan yang sia-sia. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan berita kepada kita bahwa sifat daripada orang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Atau dengan kata lain, orang yang masih melakukan perkara yang sia-sia adalah orang yang belum muslim dengan sesungguhnya, atau masih jauh daripada kriteria keberuntungan yang akan didapat oleh orang-orang yang beriman. Nah, oleh karena itu, maka perlu sekalian hendaknya kita mengetahui apa saja yang dimaksud dengan sesuatu yang tidak berguna bagi kita. Kalau kita golongkan, maka sesuatu yang tidak berguna itu adalah dalam bahasa para ulama, pertama, apa yang disebut dengan fudul. Fudul. Fudul itu adalah sesuatu tambahan yang dia itu adalah mestinya tidak perlu dilakukan. Kalau bahasa kita, fudul ini biasanya dilakukan dengan perkara basa-basi. Misalnya adalah ada orang pulang dari kerjaan atau dari kantor atau dari mana saja menuju rumahnya. Lalu kita bertanya pada orang itu, mau pulang? Begitu. Sudah jelas orang itu sudah mau pulang, ya tidak? Dari pergi, dari jauh, dari mana, lalu kita tanya, mau pulang? Begitu. Atau misalnya adalah ada orang mengatakan bahwa istrimu perempuan. Sudah barang tentu wanita atau manusia yang normal adalah istrinya adalah perempuan. Seperti ini adalah contoh mudah bagi kita adalah sesuatu yang disebut dengan fudul. Apabila ada sesuatu yang semestinya tidak patut untuk dikatakan, karena sesuatu itu adalah tidak ada guna, karena sesuatu sudah jelas, lalu dikatakan, dipertanyakan, maka itu disebutnya adalah dalam bahasa para ulama disebut fudulun, dan itu adalah termasuk tidak berguna. Atau misalnya adalah orang misalnya sudah makan atau belum makan, kemudian mengatakan mari makan. Dia sebetulnya kalau dia itu adalah ikut makan, makanan itu kurang. Tetapi dia tawarin, kalau bahasa kita adalah bahasa basi. Nah, pada yang sekalian sudah makan. Nah, itu adalah padahal orang itu tahu bahwa itu sudah makan. Nah, ini adalah contoh-contoh yang ada dalam kehidupan kita yang itu adalah enteng, mudah, rendah bagi kita, tetapi itu adalah sesungguhnya tidak berguna. Karena apa? Karena sesuatu itu sudah jelas, sudah paham, sudah dimafhumi, tidak perlu lagi dipertanyakan. Jadi itu namanya disebut dengan futulun. Itu adalah kurang berguna, tidak berguna. Kedua adalah misalnya sesuatu yang disebut dengan lahun, ataupun yang disebut dengan sesuatu dia kerjakan karena dia menganggap bahwa itu adalah boleh. Banyak perkara-perkara yang boleh, boleh, boleh, boleh. Jika dibanding dengan yang diperintahkan, yang dianjurkan, misalnya yang diperintahkan ada 50, yang dianjurkan ada 60, yang boleh 100, yang dia kerjakan yang boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Padahal yang diperintah tidak dikerjakan, yang dianjurkan tidak dikerjakan, yang boleh-boleh yang dia kerjakan. Nah itu juga adalah termasuk sesuatu yang tidak berguna. Karena namanya boleh itu adalah sebenarnya dia tidak diperintah dan dia tidak dilarang. Artinya adalah cenderung tidak mengisi kehidupan, tidak membuat poin dan skor kehidupan kita ini adalah memberi isi dan makna. Oleh karena itu misalnya ada orang yang hanya hidupnya memenuhi tentang selera. Misalnya seleranya apa? Dalam masalah makanan. Sedemikian hobi dalam masalah makanan, maka apa saja menu makanan dia koleksi. Kemudian dia masak, dia senikmat mungkin, menu-menu apa saja dia kumpulkan dan dia makan, itu adalah boleh. Tetapi sesungguhnya itu adalah hanya sekedar boleh. Kemudian pakaian misalnya, kemudian kendaraan, dia mungkin boleh, boleh, dia boleh punya. Tetapi kemudian dia perbanyak, dia perbanyak, dia perbanyak. Sesungguhnya dengan memperbanyak itu bisa jadi menjadi israf berlebihan, bisa jadi menjadi mubazir, bisa jadi menjadi perkara yang sia-sia. Para yang sekalian, boleh yang diperbanyak. Nah, memperbanyak sesuatu yang boleh itu adalah termasuk perkara yang tidak berguna. Termasuk dalam kategori hobi. Hobi itu kalau sebatas dia adalah untuk sesuatu yang memenuhi, mungkin, tapi kalau untuk kemudian memperbanyak diri dalam perkara hobi, maka itu adalah termasuk sesuatu yang tidak berguna. Nah, para jamaah sekalian, itu adalah kategori kedua dari makna tidak berguna atau kurang berguna. Berikutnya adalah, termasuk dalam kategori tidak berguna adalah melakukan sesuatu, membahas sesuatu, ataupun melakukan sesuatu yang sesuatu itu adalah sebenarnya mustahil terjadi pada manusia. Mustahil terjadi pada manusia, biasanya mustahil. Misalnya adalah belajar masalah bagaimana terbang. Manusia tidak bisa terbang, tapi dia belajar tentang bisa terbang. Manusia tidak bisa jalan di atas air, dia belajar jalan di atas air. Misalnya manusia adalah biasanya bisa dibacok, dia belajar sesuatu yang tidak bisa dibacok, dan seterusnya. Bukan saja dia adalah tidak boleh, tapi bisa jadi kalau dibahas dari syariatnya, ajarannya, motivasinya, bisa menjadi syirik, bisa menjadi minta pertolongan pada jin, dan itu adalah menyalahi daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi itu adalah tidak sedikit dilakukan oleh kaum muslimin. Yang ingin saya katakan adalah bahwa orang itu melakukan sesuatu yang mustahil terjadi pada manusia. Atau misalnya perkara masalah yang adalah dilakukan oleh manusia dan itu adalah jauh. Misalnya adalah mengarang tahun 2012 itu adalah terjadi hari kiamat. Misalnya manusia adalah seperti Superman, dia bisa terbang, dia bisa loncat dari gedung ke gedung, itu mustahil. Atau misalnya melakukan sesuatu, menggambar kartun, menghayal, fantasi, segala macam, semua itu adalah termasuk perkara yang tidak berguna, karena mustahil terjadi pada diri manusia. Nah, para jamaah sekalian, itu adalah banyak sekali dan itu adalah contoh-contoh saja. Berikutnya adalah termasuk di antara perkara yang sia-sia ataupun tidak banyak manfaatnya adalah yang disebut dengan banyak menyibukkan diri dengan perkara yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah banyak sekali. Zaman sekarang adalah bisa jadi berbentuk musik, bisa jadi berbentuk game, bisa terjadi berbentuk acara-acara televisi, acara radio, atau acara di mana saja, kapan saja, yang menurut hawa nafsu memang selera dan mengasyikan. Tetapi dari sisi syariat adalah melanggar, bahkan memperjauh manusia itu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. termasuk misalnya adalah main-main apa saja. Ada yang mungkin masalah catur, ada masalah apa saja yang dia dikerjakan, dia akan lalai, berjam-jam dia duduk di situ. Padahal dia baca Quran, tidak sholat, belang bentong, atau bahkan dia tinggal. Perkara yang disuruh, dia lalaikan. Perkara yang dianjurkan, dia lalaikan. Perkara yang termasuk perkara seperti tadi adalah hanya mungkin sekedar boleh, apalagi menjauhkan diri dari Allah Subhanahu Wa Taala, justru mereka adalah lakukan. Para jemaah sekalian, itu diantara pemahaman, definisi, ataupun gambaran-gambaran daripada perkara yang tidak berguna. Bagi kita, kaum muslimin, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu adalah akan memilih sesuatu yang membuat kita menjadi beruntung. Apa yang jadi beruntung adalah kata Rasul, tinggalkan sesuatu yang tidak berguna. Bukan mukmin, bukan muslim, orang yang memperbanyak perkara yang sia-sia. Kata Rasul, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara apa yang disebut dengan keislaman seseorang yang sempurna dan baik adalah dia tinggalkan sesuatu yang tidak berguna. Apalagi kalau dia sudah bermakna minus, bermakna nol saja, tidak berguna, itu adalah sebenarnya sudah minus. Karena apa? Karena umur berlalu, karena energi habis, karena apa yang dia miliki juga habis, mungkin berupa uang, berupa finansial habis, tetapi dia tidak mendatangkan sesuatu yang maslahat dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, inna Allah yuhibbu ma'ali al-umur wa yabghadu wa yakrahu safasifaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suka kepada perkara yang bernilai tinggi, dan Allah tidak suka, bahkan Allah benci kepada sesuatu yang termasuk hina, termasuk sia-sia, termasuk perkara yang tidak mempunyai makna pada kehidupan manusia. Oleh karena itu, maka para jemaah sekalian, jika kita ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukan sesuatu yang bermanfaat, yang berisi, yang memberi nilai pahala kepada kita, bernilai penghapusan dosa pada kita, bernilai menjauhkan diri dari dosa, bernilai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu adalah dilakukan oleh kita, berarti kita mengerti bagaimana cara kiat hidup yang sesungguhnya. Oleh karena itu, maka para jemaah sekalian, ini adalah yang harus kita ketahui. Para jemaah sekalian, kenapa? Kenapa manusia, bisa jadi orang itu adalah tahu, tetapi kenapa sebenarnya orang itu adalah melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat? Para jemaah sekalian, ada beberapa latar belakang kenapa manusia itu adalah melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak bermanfaat, tidak memberikan untung pada dia, tidak memberikan manfaat pada dia. Pertama adalah bodoh, jahil. Orang itu tidak punya visi dalam hidup. Orang itu tidak punya misi di dalam hidup. Orang punya visi, orang punya misi, maka dia punya program. Bahwa programnya adalah hari ini kesini, hari ini mengerjakan ini, bulan ini harus ini yang dicapai, tahun ini harus ini yang dicapai, lalu gigih, lalu ulet, dan seterusnya. Orang yang punya visi dalam hidup, maka dia akan bangkit suatu idealisme, bangkit satu program, lalu kemudian dia adalah gigih melaksanakannya dan siap tabah resiko dan ulet di dalam melakukannya. Tapi orang yang tidak punya idealisme, maka dia adalah lakukan sesuatu apa adanya dalam hidup. Nah, orang yang dia adalah mungkin urusan dunia saya tidak bicara, karena biasanya orang berpandangan, para jemaah sekalian, bahwa firman Allah SWT yang mengatakan bahwa wabtaghi bima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Orang membalik paham ayat ini. Kalau menurut artinya, Allah berfirman, carilah olehmu negeri akhirat melalui apa yang Allah berikan padamu. Jadi Allah beri sehat, Allah beri harta, Allah beri pinter, Allah beri tampan, Allah beri kelapangan, segala macam itu. Semua ini gunakan untuk menjadi alat agar kita mencari negeri akhirat. Begitu perintah Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Ini kebalik. Malah justru carilah olehmu negeri dunia, jangan lupa akhirat. Dan ini adalah salah. karena tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang mestinya jadi prioritas adalah negeri akhirat. Adapun dunia adalah sekedarnya, dan kita sudah bahas tentang masalah zuhud sebelum ini. Oleh karena itu, maka pada sekalian, orang yang faham tentang ini, maka dia harus jadikan dunia ini untuk mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hidup itu adalah bukan di dunia sesungguhnya. Hidup itu adalah di akhirat. Adapun di dunia adalah semuanya tidak enak. Kalaupun ada enak, banyak tidak enaknya. Semua nikmat dan enak yang ada di dalam dunia ini mesti dipenuhi dengan keluh kesah dan tidak enak. Sementara di surga, Allah beritakan pada kita bahwa seluruh dunia, seluruh akhirat itu adalah semuanya enak, dan enaknya tidak berujung, dan enaknya tidak bisa digambarkan di dalam dunia ini. Kata Rasulullah a'dadtu li ibadiyas salihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, yang bertakwa, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar, sesuatu yang tidak pernah didengar telinga, sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, sesuatu yang tidak pernah terfikir dan terlintas dalam pikiran. Artinya, subhanallah, luar biasa akhirat itu. Nah, para sekalian, orang yang mengerti, maka dia akan mencapai dan membeli dan menggapai apa yang Allah janjikan. Bukan di dunia ini, karena dunia ini adalah penuh dengan keluh kesah. Karena kebodohan itu, maka dia kemudian terlalaikan dan terlupakan dan termainkan untuk asyik melakukan sesuatu yang sesungguhnya adalah tidak banyak memberi manfaat atau tidak berguna. Jadi yang pertama adalah bodoh, jahil. Kedua adalah imannya yang tipis. Tipis iman adalah menyebabkan orang berbuat dan bersikap dalam dunia ini adalah seperti orang-orang yang tidak beriman. Orang kafir itu kalau hidupnya, seluruh hidupnya adalah untuk dunia, wajar, karena mereka adalah tidak beriman. Tapi kalau ada orang yang mengaku beriman pada Allah, tetapi melakukan apa yang dikerjakan oleh orang kafir, berarti dia adalah imannya tidak sempurna. Imannya baru sampai pada barangkali keyakinan yang itu adalah belum terwujud dalam pemikiran, dalam pembicaraan, dan dalam kiprah. Oleh karena itu, maka para jemaah sekalian, kenapa orang cenderung untuk melakukan sesuatu yang banyak tidak memberi manfaat adalah karena orang itu imannya loyo. Coba kita lihat tadi, kalau Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ternyata orang yang beriman yang akan beruntung itu adalah orang yang meninggalkan sesuatu lagwun, yang sia-sia. Nah, karena dia melakukan sesuatu yang sia-sia, berarti dia adalah tidak paham bahwa orang yang akan beruntung itu karakternya tidak seperti itu. Para jemaah sekalian, oleh karena itu, orang yang beriman adalah orang yang menjauhkan diri dari perkara yang sia-sia. Apa saja? Segala sesuatu diperhitungkan dengan dimanage sebaik mungkin. Jika menguntungkan, dikerjakan. Jika merugikan, tidak dikerjakan. Jika tidak menguntungkan dan tidak merugikan, ditinggalkan. Karena sesungguhnya itu adalah menghabiskan umur, nyawa, dan segala potensi padahal tidak memberikan untung apapun kepada orang itu. Barangkali sekali yang kedua. Yang ketiga adalah kenapa orang itu cenderung untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna adalah karena sedemikian lebatnya media yang membuat manusia itu lalai. Tadi saya katakan bahwa game sudah di dalam handphone dan handphone sudah di kantong kita masing-masing. Kemudian di lingkungan juga adalah banyak orang yang membuka warnet, orang membuka PlayStation, yang itu adalah tanpa kendali dan tidak ada yang mengendalikan. Pokoknya sekarepmu saja, gitu kan. Mau maksiat boleh, yang penting dapat duit, yang penting bayar, betul tidak? Kamu bayar sejam sekian, kamu pakai apa aja terserah. Padahal sekalian, orang yang imannya tadi, yang kedua itu adalah loyo, lemah, tidak bisa menjadikan kendali dalam hidup ini. Ketika dibukakan pintu seperti itu, maka dia akan lost. Kemana saja. Dan internet, dan apa saja, itu adalah zaman sekarang menunjukkan di hadapan mata bahwa neraka dan surga itu adalah sudah di hadapan dia. Pintu zina ada di situ, pintu perselingkuhan ada di situ, dan seterusnya. Jika orang itu imannya adalah rapuh, maka tentu dia akan kebablasan, dan ini sudah terbukti dalam berbagai kasus. Nah, oleh karena itu, maka para jemaah sekalian, ini adalah yang ketiga. Hati-hati bahwa permainan, game, kemudian apa saja, termasuk acara-acara televisi, acara radio, acara apa saja, kebanyakan adalah menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan sekedar menjauhkan, tetapi menjerumuskan manusia ke dalam maksiat. Nah, orang yang beriman, punya visi dalam misi dalam hidupnya, bahwa dia harus beruntung, maka dia tidak akan lakukan sesuatu yang tidak berguna. Karena kata Rasul, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nah, oleh karena itu, maka para jemaah sekalian, saya mengusulkan, saya memberikan nasihat bahwa tidak kurang minimal hendaknya kita lakukan 3, agar kita tidak hobi, tidak banyak melakukan, tidak mempersering sesuatu yang sesuatu itu adalah tidak banyak gunanya bagi kita. Nah, para sekalian, agar kita selamat, karena dunia ini adalah sebentar. Dunia adalah sebentar. Modal kita itu adalah hanya 30 tahun saja kalau kita diberi umur 60 tahun. 30 tahun itu adalah belum tentu juga kita pakai untuk ibadah pada Allah. Karena dihitung-hitung, sholat kita itu adalah kurang dari 10 menit. Kalau saja 10 menit, satu hari, satu malam itu adalah hanya 50 menit. Katakan 1 jam. 1 jam itu adalah ternyata banyak kaum muslimin yang masih belum juga melakukannya. Dan karena itu, maka mari kita golongkan diri kita ke dalam golongan orang-orang yang beruntung dan berbahagia. Dan caranya adalah dengan tentu menepati apa yang disyariatkan oleh Allah. Semua ajaran Allah, ajaran Rasulullah SAW akan menunjukkan kita kepada keberuntungan, dan itu yang harus kita lakukan. Dan jangan melakukan sesuatu yang tentu membuat kita sia-sia. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak mudah, tidak memperbanyak melakukan sesuatu yang sia-sia? Pertanyaan sekarang pertama adalah talabul ilmi. Ketahui tentang ilmu, bahwa hidup di dunia ini harus ada katalognya, harus ada petunjuknya, harus ada juklaknya. Tidak kita sendiri yang mendesain bahwa hidup ini adalah kita atur ke kanan, kita atur ke kiri, dikendalikan oleh diri kita sendiri, menurut pikir kita kayak apa, menurut keinginan kita kayak apa, menurut kecenderungan kita kayak apa, lalu itu yang dipatuhi dan itu yang ditaati, itu tidak benar. Karena manusia ini sudah diatur oleh penciptanya. Jika manusia melanggar, maka dia akan rusak. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hadapkan wajahmu terhadap din yang lurus, di mana dia adalah fitrah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah ciptakan manusia itu di atas fitrah Allah ini. Itu adalah din yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Para jemaah sekalian, oleh karena itu, maka agar kita menjadi baik, agar kita menjadi beruntung, agar kita menjadi selamat, itu adalah patuhi apa yang menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita sekalian. Akhir-akhir ini berbagai bencana di mana-mana. Ada bencana karena longsor, ada bencana karena banjir, ada bencana tenggelam, ada bencana kebakaran, ada bencana apa saja. Tidak pernah berhenti para jemaah sekalian. Kenapa? Karena manusia yang dia adalah hanya mengikuti keinginan hawa nafsunya dan tidak tahu apa yang harus dia jalani dalam hidup. Para jemaah sekalian, juklak kita itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah dan Al-Islam. Handphone yang kita miliki dalam kantong-kantong kita itu ada petunjuknya cara mengoperasikannya. Manusia agar hidup sesuai dengan tentu keinginan kita, bahkan keinginan Allah SWT, itu juga ada petunjuknya, ada petunjuk operasionalnya. Kalau itu dilanggar, maka manusia, bahkan alam semesta ini, bahkan kemanusiaan ini akan menjadi rusak. Oleh karena itu, kalau kita ingin terhindar dari sesuatu yang tidak bermanfaat, tahu mana yang manfaat, tahu mana yang madarat, yang membahayakan, maka sesungguhnya adanya pada al-ilmu. Dan al-ilmu itu adalah Al-Quran, al-ilmu itu adalah hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini tentunya adalah menuntut agar kita membaca Al-Quran, menelaah hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis yang kita baca pada siang hari ini adalah satu hadis, tetapi ternyata kalau kita renungkan, ternyata adalah tidak sedikit perkara yang akan tersinggung dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, maka para jemaah sekalian, ini adalah yang harus kita lakukan. Satu, hendaknya kita sisihkan waktu untuk mencari ilmu agar kita tidak tersesat dan tidak tersesat melalui banyak media zaman sekarang, terutama adalah majelis-majelis ta'lim yang diajarkan di sana adalah al-ilmu dan bukan sekedar melawak atau cerita. Para jemaah sekalian, berikutnya adalah yang kedua. Agar manusia itu adalah tidak terlena dalam perkara yang sia-sia, itu adalah hendaknya tanamkan ke dalam diri orang tersebut apa yang disebut dengan zuhud, sederhana dalam perkara dunia, dan lihatlah negeri akhirat. Negeri akhirat itu adalah akan panjang. Setiap manusia akan memasukinya tanpa jadwal yang tetap dan yang tentu. Dia akan dicabut nyawanya oleh Allah, tidak tahu apakah dia akan bisa hidup 60 tahun, ataukah dia hanya sampai dengan 50 tahun, atau 45 tahun, atau lebih dari itu, tidak tahu. Bayangkan kalau dia adalah mempunyai umur lebih panjang, sebenarnya kesempatan dia lebih panjang. Akan tetapi berapa banyak manusia yang diberi kesempatan panjang juga tetap tidak bisa menggunakan dan memanage hidupnya untuk beruntung. Ada orang yang hidupnya pendek tetapi bisa berhasil karena dia bisa memanage dirinya sehingga dia bisa beruntung. Padahal sekalian yang paling penting adalah bagaimana agar hidup kita ini adalah ditanamkan kepada kita hidup yang sederhana, dan kemudian adalah melihat kepada bahwa dunia ini adalah hanya merupakan jembatan dan wasilah untuk negeri akhirat. Dan karena itu akhiratlah yang harus dicari, sehingga jika dia tahu tentang pentingnya hal itu, maka dia akan kurangi. Ini adalah tidak mendatangkan keuntungan, ini tidak mendekatkan diri pada Allah, ini tidak memberikan kebajikan pada dia, ini tidak memperbanyak bekal dan tabungan dia untuk hari akhir. Maka dengan demikian dia akan tinggalkan mudah-mudahan yang demikian itu. Berikutnya adalah yang ketiga, agar kita bisa mengendalikan bahwa kita adalah melakukan sesuatu yang menguntungkan saja, tidak yang sia-sia, maka para sekalian hendaknya hindari, jauhkan, tipiskan peluang kita dekat dengan alat-alat yang melalaikan dari Allah SWT. Apa saja? Apa saja yang membuat kita lalai? Coba jauhkan dari kita, jauhkan dari kita. Nah, oleh karena itu apabila ini kita mampu lakukan, insya Allah, karena alat itu adalah apabila ada maka kita bisa terlena, apabila tidak ada kita akan susah. Ketika sungkan maka itu insya Allah akan menjauhkan diri kita dari sesuatu yang melalaikan itu. Padahal sekarang game yang ada di handphone-handphone kita itu mestinya bukan diperbanyak tetapi dihilangkan bila perlu, karena apabila ada maka dia akan coba-coba, akan iseng, akan coba. Dan apabila sudah mulai, dia tidak akan ada puasnya karena dia berlevel. Level 1, ada level 15, level 25, tidak selesai-selesai. Selagi dia belum menaklukkannya, maka dia belum tuntas. Dan kalaupun dia tuntas, akan mencoba sekali lagi karena yang kali ini belum tentu dia berhasil. Para sekalian, ini adalah terus. Bahkan saya pernah melihat bahwa ternyata game-game itu adalah sampai dengan ratusan ribu dan itu dibeli. Berbentuk CD-CD itu adalah sampai dengan 400 ribu, 600 ribu. Dia beli hanya untuk main sampai dengan malam larut, sampai jam 1, jam 2, sholat subuhnya kesiangan, kerjanya juga ngantuk. Padahal kenapa? Karena mereka asik bermain game. Yang demikian itu adalah sudah barang tentu menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, alat-alat media-media yang membuat kita lalai, kendalikan. Misalnya di rumah adalah kalau belum bisa sama sekali meninggalkan televisi, maka sesungguhnya adalah kita harus bisa mengendalikannya. Kalau tidak, maka kita akan tenggelam. Coba bayangkan, kita membaca Al-Quran, satu halaman itu adalah saja tidak sehari, satu lembar saja tidak, apalagi mungkin berjus-jus. Padahal sekarang dulu orang-orang yang masuk dalam surga itu, mereka sampai bertanya kepada Rasul, ya Rasul, boleh tidak aku khatamkan Al-Quran lebih cepat daripada 3 hari? Artinya setiap hari khatam 10 juz. Setiap pada sholat 2 juz, kalau kita hitung secara matematik. Kalau kita ternyata kaum muslimin pada zaman sekarang, yang diperbanyak oleh dia adalah menyanyi, bermain musik, bermain gitar, bermain game, melihat ini, melihat itu, baca Quran tidak, baca hadis tidak, informasi, ilmu, dan data yang masuk ke dalam dirinya adalah sesuatu yang bukan dari Al-Quran, bukan dari sunnah Rasul, sehingga mempengaruhi terhadap cara berpikir, paradigma berpikir, sikap berpikir, sikap amaliyah, semuanya adalah karena itu, jauh daripada Al-Quran dan sunnah. Dan ini adalah, kalau ditanya, dia adalah muslim, padahal muslim adalah tidak demikian. Oleh karena itu, maka pada sekali mari satu sama lain dari kita mengingatkan bahwa kita akan mati, bahwa kita ingin berhasil dan beruntung dari dunia ini, dan kita tidak ingin berlama-lama di dunia ini karena dunia ini adalah terbatas, dunia ini adalah semuanya serba terbatas, dan itu harus kita sadari. Para jemaah sekalian, bahkan kata Rasul SAW adalah banyaklah kalian mengingat mati. Kata Rasul SAW, aksiru, perintah para jemaah sekalian, perbanyaklah oleh kalian min zikri hadimil ladzat, untuk mengingat sesuatu yang melenyapkan kelezatan. Maksudnya adalah kematian, kata Rasul. Artinya adalah kita disuruh mengingat banyak tentang mati, bukan justru memperbanyak kenikmatan di dunia ini. Nah, ini adalah tentu jika sekedarnya maka itu adalah zuhdu, tapi jika berlebihan maka itu adalah bagian daripada perkara yang disebut tidak berguna, bahkan apalagi kalau mendatangkan maksiat dengan misalnya untuk meraih itu dia harus mencuri, dia harus mencopet, dia harus ngumpat, dia harus korupsi untuk meraih sesuatu yang boleh, lalu dia melakukan sesuatu yang haram, apalagi melakukan sesuatu yang mubah, lalu dia adalah kemudian melakukan dan mendekatkan diri kepada sesuatu yang maksiat, maka yang demikian itu adalah tentu akan merugikan. Para jemaah sekalian, itu yang mungkin hendaknya kita renungkan bersama, bahwa agar kita menjadi beruntung dari dunia ini, coba sedikit poin pada siang hari ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada kita satu hadis bahwa kata Rasul, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, bagian daripada kebaikan kesempurnaan muslim adalah dia tinggalkan sesuatu yang tidak memberi guna pada dirinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.